Kalau menurut aku sih Kak Karina itu perfect. Karena menurut aku udah cantik, terus dia juga punya usaha, terus dia pinter juga, terus balerina juga. Aku admire Karina Salim sih sebenarnya. Aku suka karya-karyanya dia, aku suka film-filmnya. Aku juga suka suaranya Karina, menurut aku suaranya Karina lucu banget, kayak Disney Princess. Salah satu perempuan yang menurut aku punya apa ya, punya kemampuan yang sangat luar biasa dalam banyak hal, dalam banyak bidang gitu. Kau satu terkasih, kulihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertahta di benakku, dan aku kan mengingat sama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Percayalah.